di siang kosong, dirapatkan. Di siang kosong, maju. Malakum tata'akharud. Jangan menjauh dari ilmu. Maju. Di siang kosong. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab syarah aqidat as-salaf wa ashabul hadith oleh Imam Abu Uthman as-Sabuni rahimahullah, masih pada waswasatish syayatin, bisikan-bisikan syaitan. Yallah, asri'a. Malakum mutaakhirin. Qala rahimahullah, wa yatayaqqanuna anna Allah subhanahu khalaqa asyayatin yuwaswisuna li adami. Wa ahlus sunnah ashabul hadith meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memang menciptakan syaitan-syaitan dan membisikkan dengan bisikan-bisikan kepada anak Adam. Yaqsiduna istizlalahum fayatarassaduna lahum. Dengan tujuan untuk menggelincirkan manusia dan selalu menggoda mereka, mengawasi mereka. Inna syaitan la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Syaitan selalu membisikkan kepada wali-walinya untuk mendebat kalian. Kalau kalian taati mereka, niscaya kalian menjadi musyrikin. Kemudian dibawakan pula oleh muallif bahwa Allah Subhanahu wa taala yusallituhum ala man yasha. Allah menjadikan syaitan menguasai beberapa orang yang memang sudah Allah kehendaki. Wa ya'sim min kaidihim wa makrihim man yasha. Dan juga sebaliknya, Allah jadikan beberapa manusia yang lain terlindungi. Ya'sim, Allah lindungi mereka. Min kaidihim, dari tipu daya syaitan. Wa makrihim, dari makar-makar rencana jahat syaitan. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wastazziz man istata'ta minhum bi sautik wa ajlib 'alayhim bi khaylika wa rajlik wa sharikhum fil amwali wal aulad wa'idhum wa ma ya'iduhum asy-syaitanu illa ghurura. Kata Allah, hasunglah, giringlah, ajaklah siapa yang kamu bisa, wahai iblis, dari mereka dengan suaramu. Dan silahkan kerahkan pasukanmu bikhailika, pasukan berkuda, warajilika, pasukan berjalan kaki. Silahkan kerahkan pasukan yang berkuda dan berjalan kaki. Wasyarikhum fil amwali wal aulad, dan silakan sertakan pula harta dan anak-anak. Artinya untuk mendukung tipu daya syaitan, menggunakan harta benda dan menggunakan anak-anak. Wa'iduhum, dan silakan beri janji-janji. Wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura, dan syaitan tidak menjanjikan kepada mereka kecuali janji palsu. Gurur. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan, sesungguhnya hamba-hambaku tidak mungkin syaitan bisa menguasai mereka. Wa kafa bi rabbika wakila, dan cukup dengan Rabbmu sebagai tempat engkau bergantung. Datikhani bidina azakumullah. Digambarkan syaitan memang sudah demikian diciptakan oleh Allah SWT li hikmah. Karena satu hikmah, Allah sengaja menciptakan syaitan, dan Allah tahu bahwa syaitan akan menggoda anak Adam. Syaitan akan membangkang. Syaitan akan membuat berbagai macam makar dan tipu daya. Allah tahu. Tetapi karena satu hikmah, Allah ciptakan. Kemudian Allah katakan pada iblis, silahkan ajak manusia dengan suaramu. Dalam tafsirnya, di samping suara syaitan adalah suara kekufuran, syair-syair kesesatan, juga termasuk di dalamnya nyanyian-nyanyian dan alat-alat musik. Ini sautu syaitan. Wastazil man istata'a minhum bisautik. Sehingga ketika ditanyakan kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, apa yang dimaksud dengan saut iblis atau sautu syaitan? Dikatakan mazamir, seruling-seruling. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Setelah itu Allah SWT menyatakan, silakan beri janji-janji. Tetapi ingat, janji syaitan itu gurur. Artinya, wahai manusia, jangan tertipu dengan janji-janji syaitan. Kalau engkau meninggalkan agama, kalau engkau meninggalkan sunnah, kalau engkau meninggalkan majlis ta'lim, kalau engkau meninggalkan pondok pesantren, kalau engkau meninggalkan semua itu, kamu akan menjadi orang besar, kamu akan menjadi kaya raya, kamu akan menjadi begini, begini, begini. Hada wa'du syaitan. Jangan tertipu dengan janji-janji syaitan. Wa ma ya'iduhumu syaitanu illa ghurura. Tidaklah janji syaitan kecuali tipu daya. Kemudian Allah kabarkan, beberapa hamba-hambanya tidak akan bisa digoda. Inna ibadi laisa alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak akan bisa dikuasai oleh syaitan. Ini kita ulangi sedikit matannya. Syarahnya sudah kita baca sebagiannya. Sampai pada ucapan musannif rahimahullah, فالقرآن نص على هذا والسنة نصت على أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. Masih ingat bahwa Syekh Rabi hafizahullah ta'ala menjelaskan tentang masalah syaitan. Manusia ada yang tidak percaya, sebagian mereka yaitu dari kalangan falasifah, ahli filsafat, mengingkari keberadaan jin. Tidak percaya adanya syaitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal ada surat khusus surat jin. Padahal berkali-kali disebut syaitan dalam Al-Quran. Tapi dia tidak percaya. Karena terlalu mendewakan akalnya. Dia berkata, kami tidak lihat. Kami tidak bisa meraba. Kami tidak bisa mencium baunya jin seperti apa. Dan kami tidak bisa melacak dengan panca indera. Berarti tidak ada. Hadza dhal. Orang-orang yang sesat. Sebagian mereka mengatakan bahwa syaitan dari kata syatana bukan berbentuk makhluk, tetapi sifat. Siapa yang berbuat begini, begini, begini, berarti dia syaitan. Padahal dia manusia. Siapa yang pikirannya dengan pikiran jelek atau hatinya terpikir pikiran yang jelek, berarti itu syaitan. Makhluknya gak ada. Pikirannya itu dikatakan syaitan. Sebagian lagi menyatakan, iya kami percaya ada jin, tapi gak mungkin jin masuk ke tubuh manusia. Fahada yaruddu ala ma waqa'a ainiyan. Berarti orang ini atau golongan ini mengingkari apa yang terjadi di depan matanya. Mengingkari sesuatu yang nyata terjadi di depan matanya. Pernah lihat orang kesurupan? Yang berbuat perbuatan-perbuatan yang aneh. Yang tidak bisa kamu ajak bicara karena ternyata memang bukan dia isinya. Jin, syaitan. Suaranya juga berubah. Gelagatnya juga berubah. Sehingga Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma menyatakan siapa yang mengingkari ini walaupun berbeda tapi permasalahannya mirip. Beliau sedang membantah orang yang tidak percaya sihir. Siapa yang mengingkari sihir, keberadaan, kenyataan yang terjadi dalam bentuk sihir, berarti dia tidak percaya pada Quran, tidak percaya pada sunnah, dan tidak percaya pada matanya sendiri. Yang terjadi depan matanya. Seperti di Mesir, di sini dan di situ. Aw kama qala radhiyallahu ta'ala anhuma. Mengingkari Quran, mengingkari sunnah, dan mengingkari kenyataan. Quran berapa kali berbicara tentang tukang sihir dan berhasil melemparkan tali temali, kemudian menjadi seperti ular. Terjadi. Dan dicontohkan pula oleh Ibn Abbas bahwa terjadi di Mesir seseorang menjadi himar karena sihir. Qanibina azakumullah. Berarti siapa yang mengingkari? Mengingkari kenyataan yang dilihat oleh matanya sendiri. Dan juga barakallahu fikum, maka sihir itu ada sebagaimana syaitan ada. Karena sihir adalah permainan-permainan syaitan. Maka barakallahu fikum kaum muslimin, ahlus sunnah, ahlul hadis, bukan mengingkari, tetapi memperingatkan manusia hati-hati dari syaitan, hati-hati dari sihir. Karena mereka meyakini ada. Syaitan ada. Sihir juga mungkin terjadi dan bisa berpengaruh. Makanya diajarkan oleh Allah doa sebelum tidur untuk membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Di dalamnya, dalam surat Al-Falaq, disebutkan perlindungan. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri an-nafathat. Dan aku berlindung dari para peniup-peniup, wanita-wanita yang meniup di buhul-buhul. Buhul itu simpulan-simpulan tali. Karena biasa mereka ketika berbuat sihirnya, mereka akan menyimpul tali dengan sekian simpulan, kemudian dia tiup-tiup dengan bacaan mantra-mantra mereka, kemudian bekerja sama dengan syaitan, dengan jin, dan kemudian terjadilah apa yang terjadi yang susah untuk dicerna dengan akal kita. Orangnya di mana tiba-tiba kesurupan, tiba-tiba begini, jarum tiba-tiba masuk dalam perutnya atau gunting dan sebagainya, terjadi. Berarti memang mungkin, mungkin. Tetapi belajar sihir haram. Dan kita harus berlindung kepada Allah dari sihir. Yaitu dengan mengatakan, Allahumma, ya Allah aku berlindung kepadamu dari kejahatan nafathati fil uqad. Dan diajarkan dengan lafaz yang sangat bagus. Qul, katakan kata Allah, a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri an-nafathati fil 'uqad. Ya Allah, aku berlindung dengan Rabbul Falak, dengan penguasa Al-Falak, penguasa subuh, dari kejahatan makhluk-makhluknya. Ini makhluk-makhluknya yang jahat. Dan juga berlindung dari malam ketika sangat pekat, karena biasa mereka melakukan sihirnya di tengah malam. Sampai pada kalimat, dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan para peniup-peniup. Dan disebut wanita, disebut mu'annas, karena kebanyakan tukang sihir wanita. Biasa mereka menyebutnya apa? Nenek sihir. Memang banyak wanita. Nafasati fil uqad. Peniup-peniup di buhul-buhul. Di simpulan-simpulan tali. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kalau tidak ada sihir dan tidak ada pengaruhnya, kenapa diajarkan untuk berdoa? Ikhwani fi din, a'azakumullah. Inilah hujjah ahlu sunnah ketika membantah mereka-mereka yang tidak percaya sihir. Tahu siapa di antaranya? Muhammad Rasid Ridha. Muhammad Rasid Ridha. Grupnya Muhammad Abduh. Dari Madrasah Islahiyah di Mesir dulu. Tahun 60-an. Khun ibn a'azakumullah. Kembali kepada kita. Maka mereka ini ada yang percaya dengan adanya jin, tapi gak percaya bisa masuk dalam manusia. Ada yang tidak percaya sama sekali keberadaan jin. Ila akhirihi. Ahlus sunnah meyakini, mempercayai berita dari Allah bahwa syaitan ada, jin ada, sihir ada. Ahlus sunnah percaya memang itu ada dan bisa berpengaruh. Tetapi kita diajarkan oleh Allah untuk berlindung dari godaan-godaan syaitan dan berlindung dari tukang-tukang sihir dengan membaca ayat Allah, dengan berdoa kepada Allah. Tidak membantah sihir dengan sihir. Tidak menolak sihir dengan sihir. Sebagaimana mereka berkata, sihir hitam kita lawan dengan sihir putih. Tidak ada semua sihir hitam. Tidak ada yang putih. Semuanya gelap. Semuanya kufur. وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. Kata Allah, dan mereka mempelajari dari keduanya sesuatu yang merusak mereka, membuat madarat mereka, dan tidak memberikan manfaat. Ini sihir. Qul inna a'udzukumullah. Makanya di ayat yang sama Allah katakan fala takfur, jangan kufur. Artinya jangan mempelajari sihir. Fal Qur'an nassa 'ala hadza. Dijawab lagi bahwa Quran menjelaskan bahwa syaitan bisa masuk ke tubuh manusia. Yaitu dalam hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah SAW, sebagaimana dikisahkan oleh Safiyyah binti Huyai radhiyallahu taala anha, dia berkata, Rasulullah SAW beriktikaf. Kata Safiyyah, aku datangi beliau, azuruhu, berziarah menemui Nabi di masjid pada satu malam. Fahadastuhu, aku ajak bicara beliau. Wa qumtu fanqalab, maka aku pun berdiri mau pulang, mau berbalik. Faqala faqama ma'i liyaqbilan liyaqlibani, maka Nabi pun bangun mengantarkan aku, kata Sofia. Tiba-tiba datanglah dua orang dari kalangan Ansar. Falamma ra'ayan nabiyya asra'a, ketika melihat Nabi bersama seseorang wanita, entah siapa, dua orang tadi lari bersegera untuk menjauh. Faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, afaqala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Nabi pun berkata, ala rislikuma innaha Safiyya binti Huyai, tenang, jangan terburu-buru, sesungguhnya yang bersamaku ini adalah Safiyya binti Huyai. Kata dua sahabat tadi, qala, keduanya berkata, subhanallah ya Rasulullah, maksudnya aku tidak akan menuduh yang macam-macam. Subhanallah. Kata Nabi, inna syaitan yajri minal insan majrad dam. Sesungguhnya syaitan mengalir pada manusia di aliran darahnya. Fakhashitu an yaqdifa fi qulubikuma syarr. Maka aku khawatir dia akan melemparkan di hati kalian berdua kejelekan. Aku khawatir Syaitan akan melemparkan, membisikkan di hati kalian berdua syai'an au qala syarran. Syai'an sesuatu, syarran kejelekan. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Ketika Nabi menjelaskan untuk menutup celah, menutup kemungkinan salah paham. Jangan-jangan mereka salah paham. Sebentar, jangan terburu-buru. Ini istriku, ini Safiyyah. Aku tidak bersama wanita lain. Kata dua sahabat tadi, ya Rasulullah, subhanallah, maha suci Allah. Masa aku akan menuduh yang enggak-enggak? Aku mengkhawatirkan syaitan yang mengalir min ibni Adam majrad dam, yang mengalir pada anak Adam di aliran darah. Aku khawatir dia membisikkan pada kalian bisikan-bisikan yang salah, bisikan yang jelek. Hadza dalil akhrajahul Bukhari dengan nomor hadis 3281. Wa Muslim dengan nomor hadis 2175. Qul inna hadza hadis sahih akhrajahul Bukhari wa Muslim. Apakah kita akan membantahnya? Bahwa syaitan tidak bisa mengalir di anak Adam atau syaitan tidak bisa masuk ke tubuh manusia? Qul inna hadza alhamdulillah ahlu sunnah hujjahnya qat'iyah. Ahlu sunnah hujjahnya kuat. Fahada nassun min ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam anna asy-syaitan yajri min ibni adam majra ad-dam. Ini merupakan nas yang sharih sahih dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bahwa syaitan bisa mengalir pada anak Adam di aliran darahnya. Wa yasim ala qalbih, dan kemudian masuk ke dalam hatinya. Wa yuwaswis lahu, kemudian memberikan waswasah, bisikan-bisikan atau godaan-godaan. Khasatan idza ghafala an dzikrillah, khususnya kalau orang itu lalai dari zikir pada Allah. Khususnya ketika dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala atau lalai dari zikrillah. Wastarsala fil ma'asi, atau dia tenggelam dalam kemaksiatan, maka sangat mudah syaitan memasukkan berbagai macam bisikan-bisikannya dalam hatinya. Fa innahu yukhsha 'alaihi an yadhurrahu, maka dikhawatirkan yang demikian akan membuat madarat pada orang tersebut. Kalau lalai pada Allah, kalau dia bergelimang maksiat atau bergelimang dosa, maka dikhawatirkan bisikan-bisikan tadi akan masuk dan akan berhasil menipunya. Amma idza kana minal atqiya, adapun kalau orang-orang yang bertakwa, faqad yuwaswas lahu lakin la yadurruhu dhalik. Kalau orang yang bertakwa bisa jadi digoda juga oleh syaitan, bisa jadi diberikan bisikan-bisikan dalam hatinya, lakin la yadurru dhalik, tetapi tidak membuat madarat, ditepis oleh seorang muttaqin atau ditepis oleh seorang yang bertakwa. Li'anna at-taqi yakunu daiman mujahidan muqawiman, karena seorang yang bertakwa selalu bersungguh-sungguh, selalu berupaya untuk berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqra'ul Qur'an, banyak baca Qur'an. Wa yaqra'us sunnah, banyak membaca hadis-hadis sunnah. Wa yadhkurullah katsiran, banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Wa yusalli, banyak salat, salat wajibnya, salat sunnahnya, qiyamul lailnya, salat duhanya, qabliyah wa ba'diyah. Maka syaitan sulit untuk mempengaruhinya. Dia datang ingin menggoda sedang baca Quran. Selesai baca Quran, dia goda lagi dengan berbagai macam bisikan. Dia datang ke masjid, duduk di majlis ta'lim, salat sunnah, terus duduk, tunggu lagi. Setelah ngaji, digoda lagi. Ternyata setelah ngaji dia punya acara yang berikutnya lagi, ibadah lagi, murojaah, menghafalkan untuk besok pelajarannya, menghafalkan hadis, menghafalkan Quran. Syaitan gak mampu untuk mempengaruhi orang yang seperti ini, yang selalu sibuk dengan ibadah, baca Quran, membaca sunnah, baca hadis-hadis, salat, berzikir. Yani annaka taj'al nafsaka mutarassidan li hadza syaitan, berarti engkau dalam keadaan selalu waspada kepada syaitan. Pagi dia berdoa dengan doa pagi, sore dia berdoa dengan doa sore. Satu saja doa dibaca atau zikirnya dibaca, yaitu ayat kursi, sudah dikatakan oleh Nabi, siapa yang membaca ayat kursi di pagi hari, dia akan terlindungi dari syaitan sampai sore hari. Siapa yang membaca di sore hari, dia akan terlindungi dari syaitan sampai pagi hari. Itu baru ayat kursinya. Belum mu'awwidatain al-falaq dan an-nas. Sebelum tidur, ditiupkan. Setelah membaca, tiupkan ke tanganmu. Tuh, tuh, tuh. Kemudian kamu gosokkan ke badanmu. Kapan? Syaitan akan bisa menggodamu, mempengaruhimu. Tetapi kalau sering kosong, nganggur, apalagi bermaksiat, maka syaitan akan masuk. Aku kan sudah bilang, yang demikian itu nikmat. Ini akan membawa kamu kepada refreshing, akan membawa kamu kepada begini, hatimu akan begini, badanmu akan sehat, pikiranmu akan sehat, ila akhirih. Waswasah minasyaitan. Qala, dikatakan selanjutnya oleh Syekh hafizahullahu taala, id huwa mutarassid lak, kamu harus selalu waspada dari godaan syaitan, karena syaitan pun selalu mengawasimu. Kapan kamu lengah, dia masuk. Fa anta tatarassad lahu bimadha, sedangkan engkau bagaimana mengawasi syaitan atau menjaga diri dari syaitan? Bidzikrillah, dengan zikrillah. Wal isti'adzah, dengan doa perlindungan kepada Allah. Min kaidis syaitan, dari tipu daya syaitan. Fala yadurruka hina idin, maka niscaya tidak akan membuat madarat padamu. Kalau kamu sibuk dengan berdoa pada Allah dan zikir pada Allah, berlindung kepada Allah, maka enggak akan bisa membuat madarat kepadamu syaitan. Wa in waswasalak, walaupun dia terus memberikan bisikan-bisikan kepadamu, ditepis dengan mudah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baru terpikir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tahu kalau ini bisikan syaitan. Sadar kalau itu ajakan-ajakan syaitan. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Fal atqiya'u qad yuwaswas lahum, au qad yuwaswisu lahum syaitan, lakin la yadurruhum. Berarti orang yang bertakwa kadang-kadang juga digoda oleh syaitan. Tetapi la yadurruhum, tetapi tidak membuat madarat. Artinya tidak berhasil. Yuwaswis lahum bi asya'a khatira jiddan, bahkan kadang-kadang membisikkan bisikan-bisikan yang sangat berbahaya, sangat mengerikan. Tapi orang yang takwa tadi la yubalun, tidak peduli dengan bisikan-bisikan tadi, dan dia tidak menggubris bisikan syaitan. Diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qal ja'a rajulun ila nabi, datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian berkata, ya Rasulullah, inni uhadditsu nafsi bi syai' lan akhirra min as-sama'i ahabbu ilayya min an atakallama bih. Ya Rasulullah, aku berbicara dalam hatiku sesuatu. Sungguh, kalau aku jatuh dari langit sekalipun, aku lebih suka daripada aku menyampaikan apa yang aku pikir tadi. Terpikir di benaknya, pikiran yang mengerikan. Terpikir di hatinya, sesuatu yang mengerikan. Yang kalau saya jatuh dari langit, lebih aku sukai daripada aku menyampaikan, mengucapkan di mulutku apa yang aku pikirkan tadi. Maka kata Nabi SAW kepadanya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillahilladzi radda kaidahu ilal waswasah, alhamdulillah yang membantah tipu daya syaitan kepada waswasah. Artinya tidak mampu dia kecuali sekedar membuat waswasah saja. Dalam riwayat lain disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, waqad wajadtumu aw qad wajadtumu, apakah kalian sudah dapat yang seperti itu? Dzaka sharihul iman, itu adalah intinya keimanan, itu adalah sharihul iman, keimanan yang sangat jelas, keimanan yang sangat tegas dan jelas. Lihat ikhwan fil din, a'azakumullah, Rasulullah SAW menjawab dengan kalimat yang menjadikan orang tadi semakin mantap dalam imannya. Dan inilah jawaban yang betul-betul sangat-sangat-sangat bagus dari Nabi SAW. Soalnya orang tadi mendapatkan was-wasa. Kemudian dia takut. Ketakutannya sampai berkata, ya Rasulullah, kalau aku jatuh dari langit lebih aku sukai daripada aku mengucapkan kalimat yang terpikir di benakku. Artinya apa? Artinya dia mengingkari. Berarti tadi ucapan, bisikan tadi bisikan syaitan, dan dia sangat takut dengan bisikan tadi, aku lebih baik jatuh dari langit daripada aku mengucapkan dengan mulutku. Karena kufurnya. Karena suatu yang sangat mengerikan. Kata Nabi, itu sharihul iman. Maka orang tadi jadi tenteram. Itu bukti keimanan. Itu bukti keimanan. Berarti engkau mu'min. Apa bukti keimanannya? Engkau menolak. Engkau menentang. Dan engkau enggak suka dengan bisikan tadi. Berarti engkau mu'min. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Sebagian orang yang mendapatkan kasus yang sama tidak mendapat jawaban seperti jawaban dari Nabi. Hati-hati kamu, pikiran kamu itu pikiran kufur itu. Hati-hati kamu, pikiran kufur, kamu berarti di benakmu ada kekafiran. Tambah takut ya. Sampai stres. Enggak mau sholat. Kenapa kamu enggak sholat? Katanya takut. Saya kalau sujud depan saya ada salib. Masa saya sujud pada salib? Mana? Ya, di pikiran saya ada. Stres betul-betul majnun. Dan itu pernah saya temui. Artinya saya ajak bicara dia. Tetap dia meyakinkan bahwa saya melihat salib di hadapan saya ketika sujud. Syaitan, iblis. Yang menggoda dia dan merasuk ke dalamnya dan berhasil. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung pada Allah SWT dari godaan syaitan. Maka dikatakan oleh Syekh Rabi Hafizahullah. Hadis yang pertama dari Ibn Abbas dan yang kedua dari Abi Hurairah. Qala ja'a nasun min ashabin nabi. Datang beberapa orang kepada Nabi SAW. Fasa'aluhu. Semuanya bertanya pada Nabi. Inna najid fi anfusina. Kami dapat di dalam diri-diri kami. Ma yata'adhamu ahaduna an yatakallama bih. Sungguh kami semua merasa besar dan mengerikan kalau kami mau menyampaikannya. Ini tidak mungkin untuk disampaikan. Apa kata Nabi? Aw wajadtumu? Awa qad wajadtumu? Apakah kalian sudah dapat yang seperti itu? Naam, kata mereka. Dzaka sharihul iman. Itu bukti keimanan. Berarti kamu mukmin yang kokoh. Syaitan mengajak sini enggak bisa, mengajak situ enggak bisa, mengajak sini enggak bisa, akhirnya membisikkan, kamu itu kafir. Buktinya kamu memikirkan pikiran-pikiran ini kan? Pikiran ini kan? Pikiran itu kan? Sehingga orang tadi takut. Saya kafir. Sampai stres. Itu dikatakan kalau orang itu menolak, itu sharihul iman. Berarti engkau seorang yang mukmin. Fabayyana anna hadza la yadhurru. Nabi menjelaskan bahwa bisikan-bisikan syaitan yang seperti itu tidak membuat madarat in kunta karihan. Tidak membuat madarat kalau engkau benci, engkau tidak suka. Karihan lima yumlihi syaitan wa yuwaswis bihi. Engkau tidak suka dan engkau benci dengan apa yang dibisikkan oleh syaitan dan yang diwaswasah oleh syaitan. Maka tidak bermadarat. Jangan takut, jangan khawatir. Itu bisikan syaitan. Jangan digubris. Falau waswasa laka bil kufri wa anta takrahu. Kalau dibisikkan oleh syaitan dengan kekafiran bahwa engkau telah kafir karena engkau mengatakan begini dalam hatimu, engkau mengatakan begitu dalam hatimu. Fakarahiyatuka wa anta takrah, dan engkau benci, maka kebencianmu itu min sarihil iman. Fakarahiyatuka lidhalika min sarihil iman. Maka kebencianmu kepada bisikan tadi berarti engkau adalah orang mukmin. Itu adalah sarihul iman. Faya ikhwah, asyaitan yatasallat ala kathiri minan nas. Wahai ikhwah, sesungguhnya syaitan bisa menguasai sekian banyak manusia. Fayumriduna, kemudian membuat mereka sakit. Wayaqulu ahaduhum, sehingga salah seorang mereka berkata, ana kafir. Taqulu lahu kaif, bagaimana kau kafir? Aqulu fi nafsi kada wa kada, dalam hatiku terbisik begini dan begitu, berarti saya kafir, berarti saya tidak yakin dalam hati saya, dalam hati saya ada begini ada begitu. Maka naqulu lahu, kita nasihatkan kepada orang ini, la, tidak, engkau beriman insyaallah. Wa karahiyatuka li hadhil waswasah, kebencianmu terhadap bisikan tadi sehingga kamu tidak berani mengucapkannya, itu bukti kalau kamu mukmin. Emang apa yang dibisikkan dalam hatimu? Aduh, pokoknya adalah mengerikan. Kenapa enggak ngomong? Lebih baik aku mati saja daripada aku ngomong. Berarti kau benci dengan bisikan tadi, berarti kau masih mukmin. Anta mukmin insyaallah. Wa karahiyatuka li hadhil waswasah al khabithah wa hadhil imla'i syaitani al khabith lil kufri, hadha dalilun ala annaka mu'min. Kebencianmu kepada bisikan tadi yang jelek, bisikan yang dibacakan oleh syaitan tadi dari kekafiran-kekafiran, kebencianmu kepadanya dalilun ala annaka mu'min, bukti kalau engkau beriman. Wa hadha sarihul iman, bahkan itu keimanan yang sangat jelas. Fahada silahun a'tana iyahu Rasulullah, maka inilah senjata yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kita untuk membuat kita yakin. Jangan mau dibikin ragu oleh syaitan. Jangan mau ditipu, dibikin menjadi was-was oleh syaitan. Jangan. Ingat ucapan Rasulullah SAW, kalau engkau tidak suka, kalau engkau benci, berarti engkau mukmin. Selesai. Jawaban tadi li'anati hadha syaitan, jawaban Nabi itu untuk menghinakan syaitan, untuk merendahkan syaitan. Wa tardihi wa raddi kaidihi, untuk menolaknya dan untuk membantah tipu dayanya. Apa tujuan syaitan membuat bisikan-bisikan seperti itu? Agar kamu ragu dan merasa dirimu kafir. Wah, saya mengatakan yang mengerikan dalam hati saya, apakah saya kafir? Apakah saya ini sudah tidak beriman? Berarti saya ini munafik. Berarti saya pikiran macam-macam. Tetapi Nabi menghiburnya dengan kalimat, itu bukti keimanan. Artinya engkau mukmin. Maka syaitan luluh, kalah, terhina. Ingin menjadikan orang tadi ragu, malah tambah yakin. Berarti engkau mukmin. Apakah kalian sudah dapati? Iya, kadang terpikir. Berarti engkau mukmin. Malah sebaliknya, justru tambah yakin bahwa dirinya mukmin. Fahada jawab dari Nabi SAW, asanal jawab, sebagus-bagus jawaban. Hati-hati, jangan orang was-was tambah dibikin was-was. Ya seperti tadi, orang lagi was-was, saya terpikir begini-begini, mengerikan sekali pokoknya, saya gak berani mengucapkannya, malah ditakut-takuti. Berarti kamu hatinya kafir, berarti kamu begini, berarti kamu dalam hatinya ada begini, ada begitu, berarti kamu sakit, berarti kamu tambah was-wasahnya. Salah jawaban itu. Harusnya jawabnya sebaliknya. Berarti kau mukmin. Kok bisa? Karena kau benci dengan bisikan itu. Iya kan? Itu dari syaitan dan kau tidak suka. Berarti kau mukmin. Insyaallah. Wa yaqulu li ba'd ad-du'afil masakin. Syaitan akan berkata kepada beberapa orang-orang lemah, al-masakin, yang perlu dikasihani. Du'af, jamak du'if, al-masakin, miskin, orang-orang yang perlu dikasihani. Syaitan berkata kepada mereka, orang-orang lemah ini, anta kafarta, qulta kada wa kada, engkau telah kafir, engkau berkata begini, berkata begitu. Wallahi, ba'duhum yusabu bil junun. Demi Allah, kata Syekh Rabi, sebagian mereka sampai jadi gila karena ini, karena waswasa syaitan, jadi gila. Mutadayyin, tadinya dia beragama, masya Allah, yahjum alaihi bil waswasa, tiba-tiba syaitan masuk dari sisi waswas, dibikin ragu. Wa ya'ti lahu bi asya, didatangkan berbagai macam pikiran-pikiran kufur. kama qala sahabah. Sebagaimana dikatakan oleh para sahabat radhiyallahu alaihi majma'in, yang datang kepada Nabi, la an akhir lan yakhirra ahaduna minas sama'i ahad. Sungguh kalau salah seorang kami jatuh dari langit, lebih kami sukai daripada kami menyampaikan apa yang ada di benak kami ini, bisikan-bisikan itu tadi. Faqala alhamdulillahilladzi radda kaidihi ilal waswasah. Maka Nabi menjawab, alhamdulillah yang telah menolak tipu daya syaitan. Atau dikatakan dalam riwayat yang kedua, dzalika sharihul iman, itu bukti keimanan yang jelas. Idza qala laka kadza wa kadza, kalau syaitan berkata begini dan begitu, membuat waswasah, qul, kamu jawab, abadan anta kadzdzab, jawab begitu, la abadan anta kadzdzab, tidak demi Allah, tidak selama-lamanya engkau pendusta, engkau syaitan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ana lastu bikafir, aku tidak kafir, aku beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi waswasatuk, ini waswasahmu wahai syaitan, kamu bantah. Qul inna a'udzukum Allah. Yang demikian adalah sharihul iman, bukti keimanan. Anta ya khabith, engkau wahai iblis. Adapun Rasul syahidali bi anna hadza sharihul iman. Adapun Rasul telah mempersaksikan untukku, untuk kami, bahwa itu adalah bukti keimanan. Khalas. Runtuh tipu daya syaitan. Membuat keraguan, ternyata orang itu tetap yakin dan berkata, engkau ya khabis, ya iblis, bisikan-bisikanmu itu semua, aku tidak pedulikan dan aku tidak menerimanya. Dan aku dikatakan oleh Nabi, bahwa ini adalah sharihul iman, ini bukti keimanan. Wa ana idza ja'ani syakhsun wa qala indi hadhil waswasah, u'dihi misla hadha ad-dars. Dan aku, kata Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala, kalau datang kepadaku seseorang mengeluhkan keluhan-keluhan yang seperti ini, yang sejenis ini, kemudian berkata, indi hadhil waswasah, aku punya was-was dalam hatiku, kadang-kadang aku berpikir begini, berpikir begitu, bahkan kadang mengucapkan dalam hatiku ucapan-ucapan kufur. U'tihi misla hadha ad-dars. Aku akan jawab dia dengan pelajaran seperti ini. Pelajaran yang sedang kita pelajari ini. Itu sharihul iman. Engkau masih punya iman. Buktinya engkau tidak mengucapkan dan tidak mau mengucapkan. Hanya terpikir di hatimu. Maka itu sesungguhnya bukan ucapanmu. Itu waswasa dari syaitan dan engkau tidak tega dan tidak berani mengucapkannya, dan itu adalah bukti keimanan. Faqad yasul li ba'dinn nas, kadang-kadang terjadi pada sebagian manusia, yahjum alaihi syaitan, kadang-kadang syaitan menyerangnya, bihadhil waswas, dengan bisikan-bisikan yang seperti ini, al khabitha, yang jelek ini, khasatan indama yarahu muqbilan ala ad-din, khususnya orang-orang yang sangat semangat beragama. Lihat, yang digoda bukan orang-orang sembarangan atau bukan orang-orang biasa, tapi orang-orang yang alim, yang belajar, yang rajin ibadah, rajin sholat, puasa. Dibisikan-bisikan tadi, percuma kamu sholat, kamu berpikir seperti ini, kamu berpikir seperti itu pikiran kufur, kamu telah kafir, kamu sesat. Fasilahul ladhi yushhar fi wajhi hadha syaitan al-khabith, maka senjata yang sangat tajam yang dihunuskan kepada syaitan adalah jawaban Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dzalika sharihul iman, itu bukti keimanan yang sangat jelas. Anna hadha huwa sharihul iman, itu adalah bukti keimanan. Bi syahadati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan persaksian dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, fayasa al-khabith. Maka niscaya al-khabis, syaitan, iblis dan anak buahnya, yaksa, kecewa dia. Tuma yaqulu, kemudian hendaklah berkata, amantu billahi wa rasulih, aku beriman pada Allah dan rasulnya. Wa yasta'idu billahi minasyaitan, dan berlindunglah kepada Allah dari syaitan, a'udhu billahi samil alim, min asyaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthih wa ya'taqid fi qararah nafsihi anna hadha la yadhurru, dan yakinilah dalam hatinya bahwa bisikan seperti itu tidak ngaruh, bisikan seperti itu tidak bermadarat, itu tipu daya syaitan bukan ucapanmu. Wa anna hadhil karahiyah fi nafsihi, dan kebencian itu yang ada pada dirimu terhadap bisikan-bisikan tadi, itu bukti keimanan, itu sharih al-iman. Ikhwan ibn a'azakullah syahid, yang menjadi bukti atau menjadi dalil dari riwayat ini tentang masalah waswasah, annal aqlaniyin yunkiruna ba'd al-ahadith, bahwa mereka para aqlaniyun, para rasionalis, mu'tazilah ataupun kaum filsafat ahlul kalam, mereka menolak sekian hadis yang sahih, bahkan menolak ba'dil ayat, sebagian ayat-ayat Al-Quran yang berkait dengan hal-hal yang ghaib. Biasanya yang diingkari oleh mereka yang menurut mereka tidak masuk akal, yakni tidak masuk akal bodohnya mereka. Kalau akal sehat akan menerima berita dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi akal bodoh mereka yang mengatakan ini enggak masuk akal, apa biasanya yang ditentang oleh mereka? Seperti perkara-perkara gaib tentang akhirat dan segala macam yang terjadi di akhirat. Minal jinni was-sihir, tentang jin, tentang sihir dan lain-lainnya. Mereka tolak dan mereka tentang. Wa yatasallaluna ila ba'dil jama'atil islamiyah fi Misr was-Sudan. Kemudian mereka masuk ke tengah-tengah kelompok-kelompok muslimin, jamaah-jamaah islamiyah atau firqah-firqah islamiyah, apakah di Mesir atau di Sudan. Wahia, perhatikan ucapan beliau, wahia fikrat Muhammad Abduh, ini pemikiran Muhammad Abduh, wa akhadaha anhu al-Ghazali, dan kemudian diambil dari Muhammad Abduh oleh Ghazali, Ghazali yang belakangan, Ghazali Ikhwani yang menulis kitab Sirah. Maka disebut oleh beliau Al-Ghazali Al-Mu'asir, Ghazali yang sekarang, yani di masa kita. Wa akhadha anhu ghairuhu, kemudian diambil pula oleh yang lainnya. Ternyata asal muasalnya dari Madrasah Islahiyah di Mesir yang tokohnya adalah Muhammad Abduh. Khana bin na'azakumullah. Apa kata Muhammad Abduh? Satu kalimat yang menunjukkan kalau dia Mu'tazilah. Satu kalimat dari dia ini. Qala, dia berkata, "Idza ta'arada al-'aql wan naql faqaddima al-'aql fa baqiya 'ala an-naql tariqaini." Kata Muhammad Abduh, kalau bertentangan antara akal dengan nakal, akal dengan nukilan, nukilan itu Quran dan Sunnah, itu nakal. Kalau bertentangan antara nakal dengan akal, qaddima al-'aql, maka diutamakan akal. Fabaqiya 'ala an-naqli, maka sisanya terhadap nukilan-nukilan ada dua cara kita perlakukan. Imma ta'wil wa imma tafwid. Imma ta'wil, ditakwilkan agar cocok dengan akal, atau ditafwid. Maknanya wallahu alam, kita tidak tahu. Dikisahkan riwayat sahih hadis bahwasanya nanti batu-batu berbicara, pohon-pohon berbicara, ya mukmin, di belakangku ada Yahudi, bunuh dia. Illa syajaratul gharqad, kecuali pohon gharqad. Muhammad Abduh mengajarkan, ini bertentangan dengan akal. Maka akal pegang. Tidak mungkin batu berbicara. Tidak mungkin pohon berbicara. Maka ayat dan hadis harus ditakwilkan. Mungkin maksudnya begini. Mungkin maksudnya begitu. Mungkin maksudnya batu itu HP, saya berbicara. Mungkin maksudnya pohon itu, pokoknya ditakwilkan supaya cocok dengan akalnya. Kalau tidak bisa, mereka akan berkata maknanya wallahu alam, kita tidak tahu. Yang jelas batu tidak bisa bicara. dilakukan, dipraktekkan oleh pengikutnya yang bernama Yusuf Qardawi, yang berkata terhadap hadis yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari tentang disembelihnya kematian nanti, bainal jannati wan nar, antara surga dan neraka. Ditanyakan kepada ahlul jannah, tahukah kalian apa ini? Mereka mengatakan, kami tahu itu adalah al-maut. Kepada ahli nar, tahukah kalian apa ini? Mereka menjawab, al-maut. Maka disembelihlah al-maut yang didatangkan dalam bentuk seperti seekor kambing. Fayudbah bainal jannati wan nar. Dan kemudian dikatakan, ya ahlul jannah, khuludun wala maut. Dan dikatakan kepada ahli nar, khuludun wala maut. Ketika disembelihnya kematian, ahlu surga tambah gembira. Berarti tidak ada lagi kekhawatiran mati. Sedangkan ahlu neraka, ketika disembelih kematian, mereka tambah sengsara. Karena tidak ada harapan lagi. Mereka berharap kalau bisa mati saja. Tapi ternyata tidak ada lagi kematian. Ini dikatakan oleh Qardawi, pokoknya yang namanya kematian tidak bisa disembelih. Jadi makna hadis ini, wallahu a'lam, kata dia. Walhaq, kata dia. Al-maut la yudbah, kata dia. Kematian tidak mungkin disembelih. Kaifa yu'amil hadal hadis bira'yihi wa aqlihi. Ini racunnya dari Muhammad Abduh dulu. Karena memberikan kaidah, idza ta'arada al-aql wa an-naql fa quddima al-aql fa baqiya ala naql tariqaini imma ta'wil wa imma tafwid. Akhirnya menyesatkan sekian banyak orang. Shallallahu alaihi wasallam al-afiyah. Naktafi bi hadzal qadar. والعفو على الإطالة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته